Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Pada malam hari ini kita masih membahas ayat dari surah Al-Muddathir. Itu ayat yang ke-38 hingga ke-47. Kemarin seingat saya telah kita sebutkan penafsiran dalam ayat yang ke-38, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tafsir sisa dari yang disebutkan pada tafsir Al-Muyassar belum kita bacakan secara keseluruhan. Dalam ayat yang ke-38, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kemarin telah kita sebutkan artinya adalah mahbusatun marhunatun bikasbiha. Ia tertahan, tergadaikan untuk melepaskannya. Artinya adalah la tafuqu hatta tuaddi ma 'alayha min al-huquqi wal 'uqubat. Tidak bisa terlepas pada diri seseorang hingga ia tunaikan hak-hak, demikian pula konsekuensi dari perbuatan kejelekan dan keburukannya. Menunjukkan bahwasanya masing-masing dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, bila amalan tersebut adalah amalan kejelekan, memberikan konsekuensi adanya azab bagi pelakunya, memberikan konsekuensi bahwasanya pelakunya akan mahbus, akan tertahan, tergadaikan hingga ia menunaikan konsekuensi dari perbuatan dosanya dan kesalahannya, apapun dari amalan kejelekan tersebut. Namun di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, illa ashabal yamin, kecuali ashabal yamin dari kalangan ahli jannah yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin telah kita sebutkan bahwasanya seorang mukmin pada yaumul qiyamah akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hisaban yasira, hisab yang mudah, sehingga ia melakukan hisab tersebut dalam keadaan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Arti dari hisaban yasira ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemarin telah kita sebutkan hadis tersebut, artinya adalah al-ard. Seseorang al-ard. Al-ard itu secara bahasa artinya penampakan. Artinya adalah seseorang hanya sekedar ditampakkan perbuatan-perbuatan kesalahannya, perbuatan-perbuatan dosanya, namun tidak ada di balik itu adanya azab sebagai konsekuensi dari perbuatan yang ia amalkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan hamba tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya seorang mukmin pada yaumul qiyamah akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla meletakkan pada hamba tersebut kanafah, yakni hijabah, hijabnya, sehingga hamba ini tertutupi dari pandangan manusia yang lain, menunjukkan bahwasanya hisab yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba tersebut hisab yang sifatnya mastur, yang tertutupi, bahkan tidak terlihat oleh manusia yang lainnya, hanya Allah Azza wa Jalla dengan hamba tersebut. Ini keadaan seorang mukmin. Kemudian pada saat itulah Allah Azza wa Jalla menampakkan dan memperlihatkan dosa-dosanya. Ta'rifu dzamba kadza, ta'rifu dzamba kadza. Hingga hamba ini pun tatkala mengetahuinya dan mengakuinya, Allah Azza wa Jalla menyatakan fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Aku telah menutupi dosa yang kau amalkan dahulu di alam dunia, sementara pada hari ini saya memaafkannya. Dalam hadis ini di samping kita bisa mengambil faedah keutamaan seorang mukmin diberikan hisab yang mudah oleh Allah Azza wa Jalla. Keutamaan yang berikutnya adalah wajib bagi setiap mukmin untuk ia berupaya menutupi dosanya. Tidak ia tampakkan, tidak ia pamerkan kepada yang lain. Karena kapan seseorang memamerkan perbuatan dosanya di hadapan yang lainnya, ini sebagai sebab dari sebab-sebab tidak diampuninya dosa sang hamba tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini poin penting yang penting untuk kemudian kita perhatikan secara bersama. Masing-masing kita tentu punya kesalahan, siapapun dirinya, ya kan? Tidak ada yang terluput dari perbuatan dosa dan kesalahan. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik ibnu Adam pasti dan pasti memiliki dosa kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah azza wajalla. Bila kita memahami hadis yang tadi kita sebutkan tentang hisaban yasira, menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sebab diampuninya atau bentuk diampuninya dosa seorang hamba oleh Allah azza wajalla, Allah Azza wa Jalla menutupi dosa sang hamba tersebut sehingga tidak diketahui oleh orang lain, tidak dikenal oleh seorang yang lainnya. Nah, karena kapan seorang menampakkan perbuatan dosanya dan menceritakan kepada yang lainnya sebagai sebab dari sebab-sebab tidak diampuninya dosa hamba tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dipertegas dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Seluruh umatku tatkala mereka terjatuh ke dalam dosa kesalahan, mu'afan, dimaafkan oleh Allah azza wa jal. Abdurrahman Polvo. Abdurrahman Dedi, itu antum ya ustaz yang lihat itu. Jangan lihat ke belakang. Jangan ribut. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan seluruh umatku tatkala mereka terjatuh ke dalam dosa kesalahan, mu'afan, dimaafkan oleh Allah azza wa jal, illa al-mujahirin, kecuali orang yang menampakkan perbuatan dosa-dosanya. Wa inna minal mujahirin, Rasul menambahkan termasuk dari seseorang yang menampakkan perbuatan dosa-dosanya adalah seorang yang ia mengamalkan perbuatan dosa di malam harinya, kemudian di pagi harinya ia memperlihatkan dan menceritakan dosa tersebut kepada yang lainnya. Ia ceritakan, tadi malam saya demikian, tadi malam saya demikian dan demikian. Wal'iyadzubillah. Nah, dan faya subhanallah, kita melihat pada zaman kita saat ini banyak sekali orang memamerkan dosa, kan? Nah, terkhusus anak-anak muda. Nah, ini sering pamer. Apalagi kalau semisal pulang liburan, pamer-pamer SP itu banyak sekali. Pamer SP. Nah, kamu apa di rumah? Main PS. Ah, PS aja. Saya demikian dan demikian. Pamer dia. Kamu demikian-demikian. Wah, saya demikian dan demikian. Pamer. Nah. Apakah diceritakan antara sesama mereka apa yang ia lihat di rumahnya? Cerita sinetron, cerita artis, dan yang semisalnya. Ini maksudnya, ya, Pak. rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Ini saya minta dijadikan untuk koreksi bersama kita seluruhnya. Tinggalkan perbuatan tersebut. Kalau antum ingin, anti ingin agar supaya dosa anti dimaafkan, dosa antum dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal, saya yakin yang banyak juga dengar ini. Nah, ya tutupi, jangan ceritakan kepada yang lainnya. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuha. Upayakan agar engkau bisa terselamatkan dari perbuatan dosa-dosa tersebut. Disebutkan di dalam tafsir illa ashabal yamin, artinya adalah illal muslimin al mukhlisin, kecuali orang-orang muslim yang ikhlas. Ila ashabal yamin artinya seorang muslim yang mengikhlaskan semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita terus memperbaiki tauhid, bagi kita terus untuk kemudian mempelajari tauhid dan mempraktikkan tauhid dalam semua niatan-niatan ibadah yang kita amalkan, agar supaya ibadah yang kita amalkan tersebut murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Asyaitan tatkala berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan semua keturunan Bani Adam. Namun asyaitan menceritakan ada di antara mereka yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Siapa mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah, orang-orang yang ikhlas beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa digoda oleh syaitan. Tidak bisa mudah syaitan menggodanya, merayunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, tatkala Allah Azza wa Jalla selamatkan ia dari godaan Imra'atul Aziz, istrinya seorang raja. Istri seorang raja bukan wanita sembarangan. Dari sisi kemuliaannya dia punya, dari sisi harta dia punya, dari sisi kecantikan juga mempunyainya. Ini istri seorang raja dari kalangan para pembesar-pembesar ma'ruf, memiliki paras yang rupawan, dan dari sisi nasab juga demikian, harta juga demikian. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebabnya adalah innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam termasuk dari hamba kami yang mukhlasin, yang benar-benar mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga jangan sepelekan materi tauhid. Terus dikaji itu tauhid. Terus dibuka buku-buku yang berisikan tentang tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pada awal-awal Islam mendakwahkan tauhid siang dan malamnya di kota Mekah selama berapa tahun? Hah? Berapa tahun Rasul mendakwahkan al-Islam di kota Mekah sebelum berhijrah? 10. Berapa tahun? Hah? 10 tahun apa 13 tahun? Nah, ini anak-anak kecil seperti buih di lautan. Nah, mudah goyang dia, mudah goyang. 13 tahun Rasul mendakwahkan tauhid di kota Mekah sebelum berhijrah. Nah, selama 13 tahun Rasul tanamkan apa itu tauhid. Rasul ajarkan kepada para sahabatnya apa itu syirik, keutamaan tauhid, bahayanya syirik siang dan malam. Itulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun mendakwahkan umatnya tentang at-tauhid. Bila sahabat saja, orang-orang yang mulia, pengajar mereka adalah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal kali ta'limnya, awal kali mengerti itu Islam, awal kali terselamatkan dari kesyirikan, mereka mempelajari tauhid selama 13 tahun lamanya. Maka tentu apalagi kita, ya kan? Apalagi kita, maka tentu pembahasan tauhid butuh untuk kemudian diprioritaskan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an terkandung di dalamnya at-tauhid dari awal hingga akhirnya. Semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an berisikan tentang at-tauhid dari awal hingga akhirnya. Kita lanjutkan, illal muslimin al-mukhlishin ashabil yamin atau ashabal yamin, ashabal yamin alladzina fukku riqabahum bitta'ah, yang mereka telah membebaskan beban-beban di pundak-pundak mereka dengan menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimasukkan ke dalam al-jannah. Hum fi jannatin la yudraku wasfuha, mereka berada di dalam al-jannah yang tidak bisa dijangkau oleh nalar seseorang seperti apa sifatnya. Al-jannah memiliki sifat yang demikian luar biasa, nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Ibn Abbas tatkala mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla wa utubihi mutasyabiha, bila menyebutkan laisa fid dunya, tidak ada perbedaan antara kenikmatan yang ada di dunia wal jannah dengan kenikmatan yang ada di dalam al jannah illal asma, kecuali hanya nama-nama saja. Di dunia ada susu, di surga juga ada susu. Di dunia ada madu, di surga juga ada madu. Di dunia terdapat sekian banyak kenikmatan-kenikmatan, buah-buahannya, daging-dagingnya, di al-jannah juga demikian. Namun dari sisi kenikmatannya, hakikat kelezatannya berbeda jauh antara semua kenikmatan yang ada di dalam dunia dengan kenikmatan yang ada di dalam al-jannah. Nah, a'datul ibadiyah salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khathara ala qalbi basharin. Dalam hadis qudsi riwayat al-imam muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, saya telah mempersediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbenak pada benak seorang manusia pun seperti apa nikmat tersebut. Naam, tidak terbayangkan seperti apa kenikmatannya. Tatkala ahli al-jannah hendak mengambil buah-buahan yang ada di dalam al-jannah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qutuf apa itu? Qutufuha daniyah, ya kan? Qutufuha daniyah. Ya, mereka bisa memetik buah-buahan yang ada di dalam al-jannah dalam keadaan daniyah. Buah itu yang mendekat. Bukan mereka yang mendekat ke buahnya, namun buahnya yang mendekat ke orang yang ingin memetiknya. Nah, fi jannatin yatasaalun, di dalam al-jannah para ashabul yamin, orang-orang yang taat yang Allah azza wa jalla masukkan mereka ke dalam al-jannah, ketika mereka sudah masuk ke dalam al-jannah, mereka saling bertanya antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Anil mujrimin, disebutkan tafsirnya, yas'alu ba'duhum ba'dan 'anil kafirin alladzina ajramu fi haqqi anfusihim. Sebagian mereka akan saling bertanya dengan sebagian yang lainnya tentang keadaan mereka, orang-orang yang mujrim, menganiaya hak diri-diri mereka sendiri. Allah menamai para pelaku dosa kemaksiatan yang dengannya akhirnya mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang zalim. Sebagai seorang yang zalim. Karena dengan sebab perbuatan mereka sendiri itulah menyebabkan akhirnya mereka menzalimi jiwa-jiwa mereka. Sehingga jiwa mereka merasakan azab, jiwa mereka merasakan siksaan dari siksaan-siksaan neraka jahannam. Wa ma zalamnahum walakin anfusahum yadzlimun. Man alladhi adkhalakum jahannam wa ja'alakum tadhuquna sa'iraha. Mereka menanyakan ahli nar dari kalangan mereka para mujrimin, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan menyebabkan kalian merasakan azabnya, apinya. Saqar termasuk dari nama-nama neraka jahannam. Neraka jahannam memiliki banyak makna, banyak nama. Nah, di antaranya Saqar dan yang lainnya jahannam. Qala al-mujrimun, mereka mengatakan, para mujrimun tersebut mengatakan, lam naku minal musallin. Artinya adalah lam nakun minal musallina fid dunya. Kita ini bukan termasuk dari orang-orang yang sholat ketika hidup di alam dunia. Nah, ini menunjukkan besarnya nilai dari ibadah sholat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan seseorang menelantarkan perkara salatnya akan menyebabkan ia masuk neraka Saqar. Akan menyebabkan ia terazab di neraka Saqar. Sehingga para mujrimun tatkala mereka merasakan azab di neraka jahanam tersebut, ketika ditanya oleh sebagian ahli jannah tentang sebab kenapa mereka memasuki neraka jahanam, mereka menjawabnya dengan jawaban yang seperti diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, lam naku minal musallin. Wa lam naku nud'imul miskin, artinya adalah lam nakun natasaddaqu wa nahsinu ilal fuqara wal masakin. Kita bukan termasuk dari orang yang bersedekah dan berbuat baik kepada orang-orang fuqara dan orang-orang masakin. Kaya dia, namun bukan sebagai seorang yang dermawan. Berharta dia, namun bukan sebagai seorang tipikal yang mudah membantu seseorang yang kesulitan. Ini perhatikan. Ia berharta, namun ternyata ia tidak menggunakan hartanya tersebut dalam perkara-perkara kebaikan, juga sebab dari sebab-sebab masuknya mereka ke neraka Saqar wal iyadzu billah. Dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang keadaan seorang yang berharta namun menimbun kekayaannya, tidak ia tunaikan hak Allah Azza wa Jalla, hak hartanya pula Allah akan jadikan hartanya tersebut sebagai azab yang akan menyetrika badannya pada yaumul qiyamah. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini adalah sebab musabab lantaran kalian menimbun harta-harta dunia untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sebab dari apa yang kalian timbun tersebut. Wal iyadzu billah. Sehingga amalan as-sadaqah adalah amalan yang mulia. Bahkan di dalam salah satu ayat yang mulia atau beberapa ayat yang mulia, Allah Azza wa Jalla menceritakan perihal keadaan mereka, orang-orang kufar, ketika dalam keadaan sakaratul maut, yang mereka inginkan tatkala itu adalah agar supaya Allah Azza wa Jalla menunda ajal mereka, yang pada waktu penundaan tersebut mereka menyebutkan amalan yang mulia yang mereka merasa menelantarkan amalan tersebut. Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Saya akan menjadi seorang yang bersedekah dan termasuk dari orang-orang yang saleh. Disebutkan amalan sedekah karena dengannya mereka terluputkan sekian banyak keutamaan, dan dengan mereka menelantarkannya, meninggalkannya, mereka merasakan azab yang demikian membinasakan. Wal iyadzu billah. Wa kunna natahaddatsu bil batil wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna natahaddatsu bil batil ma'a ahli al-ghiwayati wad dalalah. Artinya adalah kami dahulu suka bercerita, menceritakan perkara-perkara yang batil bersama dengan orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. Menceritakan kesesatan, berbicara perkara yang batil bersama dengan orang-orang yang menyimpang, sehingga semakin menambah jauhnya mereka dari jalan Allah Azza wa Jal, dan semakin menambah besarnya dosa mereka di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, cerita yang apabila seseorang dekat dengan mereka, orang-orang yang sesat, orang-orang yang berdosa, maka tentu cerita yang mereka lontarkan adalah cerita yang berhubungan dengan kesesatannya dan dosanya. Wal'iyadzu billah. Wa kunna nukadzibu biyaumid din, artinya adalah wa kunna nukadzibu biyaumil hisabi wal jaza. Kami dahulu mendustakan datangnya hari hisab dan hari pembalasan. Mereka mendustakan datangnya yaumil hisab. Hatta ja'anal maut, hingga datang kepada kami al maut. Hatta atana al yaqin. Ini menunjukkan apabila kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan tersebut, kemudian setelahnya mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum datang kepada mereka kematiannya, maka pasti dan pasti dosa-dosa mereka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hatta ja'an al-maut wa nahnu fi tilka ad-dhalalati wal munkarat, dalam keadaan kami berada pada kesesatan-kesesatan dan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, kemudian disebutkan pada ayat yang ke-48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Artinya mereka orang-orang kufar yang mendustakan datangnya yaumul hisab, yang meninggalkan as-salah sehingga akhirnya mereka dimasukkan ke neraka saqar, menyebabkan dengan kekafirannya mereka diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan syafaatnya mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hak untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Disebutkan tafsirnya, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in jami'an minal malaikati wan nabiyyin wa ghairihim. Tidaklah bermanfaat untuk mereka syafaatnya mereka seluruhnya. Tidaklah bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat seluruhnya, baik dari kalangan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Para malaikat diberikan hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat kepada mereka orang-orang yang berdosa dari kalangan ahli tauhid, untuk dengan syafaat mereka Allah Azza wa Jalla mengampuninya dan memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Wan nabiyyin, para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla juga demikian, pada yaumul qiyamah mereka akan memberikan syafaat kepada umat-umat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menceritakan, kullu nabiyyin lahu da'watun mustajab. Semua nabi-nabi Allah Azza wa Jalla diberikan oleh Allah Azza wa Jalla satu doa yang apabila mereka panjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata semua nabi-nabi tersebut telah menggunakan doanya di kehidupan dunianya. Banyak di antara mereka yang mendoakan kebinasaan untuk kaumnya, seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Atau kan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menggunakan doanya untuk Allah agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada beliau satu kerajaan yang tidak diberikan kerajaan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang pun, baik sebelumnya atau setelahnya. Maka diberikanlah kerajaan yang demikian sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan yang lainnya dari kalangan para nabi-nabi tersebut. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menceritakan beliau tidak menggunakan doanya di kehidupan dunianya. Namun beliau akhirkan sebagai syafaat untuk umatku pada yaumul qiyamah. Sebagai syafaat untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung dengan syafa'atmu pada yaumil qiyamah? Nabi menyebutkan, "As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Manusia yang paling beruntung dengan syafaatku pada yaumul qiyamah adalah mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ikhlas dari lubuk hatinya, menunjukkan dia sebagai ahli tauhid. Tatkala ia berdosa dan datang pada yaumul qiyamah membawa sekian banyak dosa-dosa kesalahan, maka mereka akan mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ghairihim, dan yang selain mereka, menunjukkan bahwasanya para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, para syuhada, mereka diberikan hak oleh Allah azza jalla untuk memberikan syafaat. Lianna syafa'ata innama takunu liman irtadahu Allah taala, karena syafaat tersebut hanya bisa diberikan kepada seseorang yang diridhai oleh Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang kufar. Kecuali Nabi SAW belum bisa memberikan syafaat untuk pamannya Abu Talib. Akan tetapi dengan syafaat yang tidak sampai mengeluarkan dirinya dari neraka Jahannam, namun hanya memperingan azabnya. Abu Talib diazab oleh Allah Azza wa Jalla di bagian atas dari neraka Jahannam. Laula ana lakana fi ad-darakil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, kata Rasul, maka tentulah Abu Talib Allah jadikan termasuk dari penghuni lapisan paling bawahnya neraka Jahannam. wa adzina li syafi'ihi ay yashfa'a lahu, dan Allah azza wa jalla telah memberikan izin kepada seorang yang memberikan syafaat untuk ia berikan syafaat kepadanya. Sehingga syurut asy-syafa'ah yang disebutkan oleh mereka para ulama ada dua, adanya izin dari sisi Allah azza wa jalla kepada asy-syafi' ay yashfa', kepada seorang yang memberikan syafaat untuk yang memberikan syafaat kepada yang lain. Kemudian yang kedua, ridha Allah taala 'anil masyfu', 'anil syafi' wal masyfu'. Allah azza wa jalla ridha kepada yang memberikan syafaat dan yang diberi asy-syafa'ah. Di sana ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antaranya terkait bab asy-syafa'ah. Poin penting, bila seseorang mengetahui bahwasanya para nabi, orang-orang soleh memiliki hak atau diberi hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat kepada mereka, orang-orang yang berdosa pada yaumul qiyamah. Namun yang perlu untuk diperhatikan, syafaat seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi seorang muslim tatkala ia mendambakan, mengidamkan, menginginkan untuk kemudian bisa mendapatkan syafaatnya para nabiyyin, orang-orang saleh, para syuhada, bahkan anaknya yang saleh, untuk ia memintanya kepada Allah Azza wa Jal. Jangan meminta kepada nabi yang telah meninggal dunia tersebut, atau meminta kepada orang-orang saleh yang telah wafat atau meninggal dunia. Karena meminta syafaat kepada seorang yang telah meninggal dunia adalah termasuk dari syirik akbar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Tatkala mereka mendatangi sesembahan-sesembahan mereka, mereka mengatakan, haulai syufa'auna indallah. Sehingga boleh mengajarkan doa dengan doa, Allahumma la tuharrimni syafa'ata nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah engkau haramkan saya dari mendapatkan syafa'atnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, apakah boleh memotong jenggot jika ada uzur yang syar'i? Nah, dilihat uzur syar'inya apa, kan gitu. Nah, kalau memang betul-betul harus dipotong, enggak masalah. Nah, tapi ad-dururah tuqaddaru biqadariha. Yang namanya dururah dikadarkan sesuai dengan kadarnya. Kalau semisal di sini luka, tidak bisa dijahit, harus dijahit. Kalau enggak akan menyebabkan kanker, sehingga menyebabkan akhirnya semakin bertambah lukanya. Dan tidak bisa dijahit kecuali harus dikerik sebagiannya. Maka cukup dikerik sebagian, sekedar bisa menjahit, maka dijahit. Nah, tidak kemudian akhirnya dipotong semuanya. Mencukur jenggot termasuk dari perbuatan dosa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk kemudian memanjangkan jenggot-jenggot kita seluruhnya, Khaliful Yahud, dalam rangka untuk menyelisihi mereka, orang-orang al-Yahud. Penyimpangannya jemaah tabligh banyak. Para ulama juga banyak di antara mereka yang mengarang satu kitab khusus yang berisikan bantahan kepada para jamaah tabligh. Di antara penyimpangan yang menonjol yang dimiliki oleh mereka adalah adanya tariqah-tariqah atau cara-cara ataukah metode-metode yang menurut mereka adalah metode di dalam berdakwah. Namun ternyata metode dakwah mereka jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mensyaratkan adanya khuruj. Dalilnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya kan? Kalian sebaik-baik manusia yang khuruj mendatangi manusia, katanya. Yang khuruj mendatangi manusia. Sehingga kalau ingin kita menjadi seorang yang baik, khurujlah, katanya. Dalam Al-Qur'an juga ada larangan untuk khuruj. Pama hum bimukhrajin, kan gitu. Ya, mereka tidak boleh khuruj. Pama hum bimukhrajin. Apakah benar Uwais Al-Qarni ini akan memberikan syafaat? Ya, wallahu a'lam, sendiri belum tahu hadisnya. Al-muhim secara umum, orang-orang saleh akan memberikan syafaat kepada mereka dari kalangan ahli tauhid, siapapun mereka. Cuman yang perlu untuk kita garis bawahi, bila kita meminta syafaat itu kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut, hukumnya adalah syirik akbar. Syirik akbar. Sama persis keadaannya sebagaimana keadaan mereka orang-orang musyrikin jahiliyah ketika mendatangi sesembahan-sesembahan mereka, tatkala mereka ditanya tentang alasannya, mereka mengatakan haulai syufa'auna indallah. Mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka meminta syafaatnya. Hujah mereka sama persis dengan apa yang dilakukan oleh mereka para kuburiyun. Mereka menyengaja mendatangi kuburan para wali-wali, orang-orang soleh, adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka ke kuburan orang soleh tersebut dengan tujuan agar supaya orang soleh itu akan bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukumnya orang yang suka mendzalimi orang lain? Dosa besar, termasuk dari dosa besar pada yaumul qiyamah, akan dikisos. Termasuk dari perbuatan dosa yang tidak cukup pelakunya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla adalah perbuatan az-zulm, perbuatan kezaliman. Baik kezaliman itu berhubungan dengan harta saudaranya, atau berhubungan dengan darah saudaranya, atau berhubungan dengan kehormatan saudaranya. Pada yaumul qiyamah, sebelum ahli jannah masuk ke dalam al-jannah, akan dikisoslah sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ada yang disebabkan karena banyaknya tanggungan-tanggungan yang harus mereka bayar, karena banyaknya perbuatan-perbuatan kezaliman yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka, akhirnya mereka dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam an-nar wal-iyadzubillah. Dan ini adalah orang yang paling merugi di antara umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.